Salah satu artis idolanya Jawa Timur, ya. Yang satu ini memang lain daripada yang lain. Ada Libas Community, ada Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting. Dwi Ratna New Palapa.